إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جماعة سيدنا جمعة إن رحمة الله سبحانه وتعالى. Dengan karunia Allah, kita siang hari ini masih melangkahkan kaki, diberikan kemudahan melangkahkan kaki, menunaikan ketaatan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk di antara bagian amal takwa, satu-satunya perkara akan bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh harta kita dan anak-anak kita dan segala perkara dunia kita telah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa, dengan amal saleh yang dia bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana semua harta dan anak-anak telah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua kita menginginkan masa depan kita masa depan yang cerah sehingga kita pun sanggup melakukan apapun sekarang ini dalam rangka untuk menghindari kesulitan-kesulitan kita di masa depan, sehingga kita semuanya bekerja, kita semuanya mencari penghasilan, kita semuanya beramal dalam rangka agar masa depan kita di dunia ini tidak sengsara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian ada masa depan di balik kehidupan dunia kita, ini masa depan kampung akhirat yang Allah mengingatkan kita masa depan akan penuh dengan kesulitan seandainya kita tidak memiliki bekal sekarang di dunia sekarang ini. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'anna arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Wahai manusia, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah anda orang yang patuh kepada Allah. Jadilah anda orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah salat. Tunaikanlah zakat. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban agama Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kenapa kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna zalzala sesungguhnya kegoncangan di hari kiamat perkara sangat azim yang sangat besar. Hari-hari yang kita akan melihat setiap wanita yang mereka sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya. Anda akan lihat setiap wanita yang mereka hamil akan berguguran kehamilan mereka. Dan anda akan melihat pemandangan manusia. Mereka bagikan orang mabuk sempoyongan. Bukan karena mereka sedang mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi mereka sedang merasakan adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kejadian yaumul akhir. Kejadian sangat dahsyat. Kejadian membutuhkan persiapan. Yang apabila kita memiliki persiapan di dunia ini, kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang sengsara. Hal ataka hadithul ghasyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharir la yusminu wa la yughni min ju'. Tidakkah telah datang kepada kalian kabar tentang al-ghasyah, tentang yaumul akhir, hari kiamat, yang pada hari itu manusia akan datang dengan wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan. Mereka beramal, mereka bekerja, mereka bersusah payah, akan tapi kepayahan yang tidak berguna lagi. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kesengsaraan mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak lagi minuman kecuali dari air yang mendidih. Bagi mereka tidak ada makanan kecuali dari duri yang menyengsarakan mereka. Makanan yang tidak akan bisa menggemukkan dan mengenyangkan mereka. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya inilah perkara yang bermanfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan arahan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk beramal. Bersegeralah kita beramal, jangan kita tunda-tunda sehingga kita tidak akan lagi memiliki kesempatan ketika telah datang perkara yang menyibukkan kita. Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Nabi mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Nabi katakan akan datang beberapa perkara yang boleh jadi anda setelah tidak sanggup lagi beramal. Badiru bil a'mal, ini segeralah anda beramal salih sab'an, sebelum datang kepada kita 7 perkara yang apabila perkara itu datang kepada kita, boleh jadi kita telah tidak memiliki kesempatan atau kita terhambat untuk beramal. Nabi katakan yang pertama, hal tangkadiruna, apakah kalian hanya menunggu saat-saat fakran munsian, kefakiran yang membuat anda lupa. Boleh jadi sekarang kita sedang Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan kelonggaran kita untuk bisa berinfak dengan harta kita, beramal dengan harta kita. Maka wahai orang yang Allah berikan kelebihan harta, segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Hal tangkadiruna illa fakran munsian, apakah anda hanya menunggu datangnya fakir, kefakiran, kebangkrutan yang kemudian bisa melupakan seorang? Terkadang seorang ketika diuji Allah Subhanahu wa taala menjadi fakir, lalu dia tidak bersabar, lalu dia hari-harinya, waktu-waktunya habis untuk bekerja sehingga dia lupa segala-galanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dia karena kefakiran yang menimpa dia. Awhinan mudhiyan, apakah yang anda tunggu kekayaan yang bisa menjadikan seorang dia melampaui batas? alangkah sangat banyaknya orang yang Allah SWT berikan ujian kemiskinan dan mereka istiqamah dan mereka lurus agamanya dan mereka selalu memiliki amal-amal yang baik, mereka tawadhu. Akan tapi ketika Allah uji dia dengan kekayaan, maka dia berjudi, maka dia melacur, maka dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Dia angkuh dan dia sombong sehingga kekayaan telah membinasakan dia, mengantarkan hartanya ke jahanam. Ataukah yang Anda tunggu datangnya marad dan mufsidan, sakit yang membinasakan, yang tidak sebagaimana ketika dia masih sehat. Ketika dia masih sehat, dia memiliki kesempatan beramal yang banyak, memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk beramal. Akan tapi ketika dia telah sakit, dia tinggal tergeletak di bangsal, sehingga dia tidak mampu lagi melakukan aktivitas apapun. Apakah saat-saat yang seperti ini yang kita tunggu, yang kita tidak lagi memiliki kekuatan, dan tidak lagi bisa mewujudkan apa yang kita angan-angankan, karena sakit yang menimpa kita? Ataukah yang kita tunggu haraman mufanni dan tipun yang akan merusak seorang? Ketika orang telah tipun, maka telah lupa segala-galanya, apalagi dia bisa merancang segala macam. Akan tapi bahkan dia telah lupa dengan ada apa yang ada di sekitar dia, sehingga tipun merupakan perkara akan menghambat dan menghilangkan kesempatan kita beramal. Ataukah yang kita tunggu-tunggu mautan mujian, yaitu kematian yang datang dalam keadaan mendadak? Apabila kematian datang, maka telah memutuskan segala kesempatan kita beramal. Demikian pula Allah SWT ingatkan bahwa ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang mereka sanggup untuk menolak datangnya kematian tersebut. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Allah katakan, dan sungguh sakratul maut pasti akan datang. Kedatangannya benar, kedatangannya pasti. Betapapun kalian akan lari dari sakratul maut, maka Allah katakan sakratul maut pasti akan datang. Yang kita semuanya lari dari sakratul maut, kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum, kita sakit, kita berobat, kita kepanasan, kita berteduh, semuanya merupakan bentuk lari kita dari al-maut. Akan tapi betapapun kita lari di al-maut, al-maut pasti akan menyebut kita. Dan ketika telah menyebut kita, tidak seorang pun yang sanggup mereka menolaknya, siapapun dan bagaimanapun dia. Kalla ila balaghati taraqi. Allah katakan, kalla ila balaghati taraqi. Ingatlah, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan seorang, waqila man raq, dan dikatakan, siapa yang sanggup untuk meruqyah, untuk menyembuhkan, untuk menolak datangnya kematian. Ketika ajal telah datang, walaupun kita kumpulkan 1000 dokter spesialis, walaupun kita kumpulkan para konglomerat pemilik harta yang banyak, walaupun kita kumpulkan para panglima perang, tentu mereka semuanya tidak akan sanggup menolak datangnya al-maut, kematian. Akankah yang kita tunggu saat datangnya kematian, yang tak seorang pun sanggup untuk menolaknya? Yang ketika saat itu, ketika dia telah yakin kematian datang, wadanna annal firaq, waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq, ketika dia telah yakin akan kembali kepada Allah, yang betis mulai bertaut dengan betis, dia lalu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi masalahnya, bagaimana ketika kita kembali kepada Allah? Apakah kita termasuk orang yang datang kepada Allah dengan amal salih, ataukah justru kita termasuk orang yang dikatakan Allah fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla? Dia datang kepada Allah tanpa memiliki salat, tanpa memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula dia memiliki pembenaran agama. Yang ada adalah dia mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ataukah yang kita tunggu kata Nabi, dajjal syarru ghaibin yung tadar, datangnya dajjal perkara buruk yang ditunggu-tunggu manusia, yang fitnah dajjal sangatlah dahsyat. Ataukah yang kita tunggu, kata Nabi, ini as-sa'ah, datangnya kerja kiamat, wa-sa'ah abha wa-anar, perkara sangat dahsyat dan mengerikan. Aku lupa lihada, wa astaghfirullah alim, innahu wal-ghafurur rahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa terhindar dari semua kekangerian dan kedahsyatan hari ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang digambarkan Allah, semua orang tidak peduli lagi dengan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Hari-hari yang setiap orang dia akan lari dari saudaranya, dari anak dan istrinya, dari ayah dan ibunya. Ini semuanya orang-orang terdekat dengan kita, yang ketika kita memiliki masalah di dunia, kita akan menyampaikan masalah kepada mereka. Akan tapi di hari ketika kita menghadap Allah yang sangat dahsyat perkaranya, semuanya lari dan tidak peduli dengan kita. Bahkan kata Allah, wala yatasa'alun, sekedar bertanya pun mereka tidak akan bertanya kepada kita. Hari-hari berapapun kita memiliki tebusan, tidak akan kita bisa terpakai, tidak akan bisa sanggup kita pakai menembus azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah mengatakan, ya wadzul mujrimu law yastadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a. Hari ketika orang mujrim, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat adab Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat ingin kiranya dia menebus adab Allah dibani dengan anak kandungnya sendiri. Wallahi wallahi, demi Allah, jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih kita cintai dan kita sayangi melebihi anak kandung kita sendiri. Kita semuanya sanggup hidup sengsara demi anak, akan tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahkan anak siap kita korbankan demi kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya anak belum cukup, akan dia kembali, akan dia berapa, akan dia setorkan kepada Allah saudara dan istri, keluarga besar, bahkan seluruh manusia seluruh dunia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Summa yungji, lalu dia diselamatkan Allah dari neraka. Akan tapi Allah yang telah mengutus Rasul, menurunkan kitab dan menjadikan, memberikan para ulama setiap zaman yang menerangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menerima itu semuanya. Kalla innaha lada, Allah tidak akan terima semua tebusan mereka. Sesungguhnya azab neraka adalah api yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang neraka akan memanggil setiap orang mereka durhaka dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mereka lakukan kecuali mengumpulkan harta, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah muslimin, hari-hari yang sulit hanya kita bisa selamatkan dengan bekal-bekal yang Allah tunjukkan. Bekal yang paling manfaat yang pertama adalah bekal keislaman kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang paling menyesal di akhirat adalah orang mereka tidak menjadikan Islam sebagai agama kehidupan dia. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir, mereka sangat menyesal, mereka memberikan penyesalan besar seandainya saya dulu di dunia termasuk orang-orang muslim. Yang kedua, setelah kita muslim, hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali kita menyekutukan Allah, hendaklah kita memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita mengatakan, man mata la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan sama sekali tidak menyekutukan Allah SWT, bagi dia jannah. Dan barang siapa yang dia meninggal dengan menyekutukan Allah, betapapun kebaikan amal yang dia miliki, maka dia masuk neraka. Di zaman Rasulullah, ada seorang namanya Ibnu Jud'an, seorang yang mereka paling dermawan. Ketika manusia bicara soal dermawan, dialah orang Ibnu Jud'an. Kalau dia, ini dia bersedekah untuk tamu, ini dia menjamu tamu, maka mangkoknya diraih dengan naik tangga, menunjukkan sangat banyaknya persediaan makanan untuk menjamu tamu, dan saking dermawannya dia. Akan tetapi dia musyrikin, dia orang menyekutukan Allah SWT. Maka dikatakan Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, hendaknya kita persiapkan, hendaknya kita memiliki amal-amal saleh yang kita angkat, yang diangkat kepada Allah SWT. Karena tidak akan berguna apa yang kita lakukan, karena Allah akan memberikan balasan pada kita sesuai dengan kadar amal yang kita lakukan. Jazaan bima kanu ya'malun, itulah balasan yang Allah berikan kepada orang yang mereka beramal. Dan ketika malaikat mempersilakan masuk jannah dan persilakan menikmati apa yang di jannah, qulu wasrafu hani'an bima asraftum bil ayyamil khaliyah, silakan kalian nikmati jannah, makanannya, minumannya silakan anda nikmati, ini semuanya karena buah perbuatan anda ketika di dunia. Dan yang keempat, hendaklah kita memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Karena seandainya kita tidak memiliki amal-amal sunnah, tidak memiliki amal-amal keutamaan yang banyak, maka akhlak yang utama memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi katakan, innal mu'mina, seorang mukmin dia sebelum dia memiliki iman dulu. Innal mu'mina yudriku darajata sa'im al-qa'im bi husni khuluqi. Seorang mukmin akan bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa dan salat dengan akhlak mulia yang dia miliki. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di antara ahlul Islam, ahlul iman, ahlul istiqamah, orang memiliki Islam dan iman, dan Allah berikan istiqamah hingga akhirnya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dipanggil Allah SWT dengan panggil indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.